lama di tanah yang harusnya kita rasakan bangga. Bila kau tak bicara, kita telah menanam dusta. Bukankah penderita adalah kita juga? Mungkin kita berhenti.